Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di dalam matannya, thumma lamma sara ala aktharil ummah ma sar adhara lahumus syaitan al-ikhlasa fi surati tanakusis salihin wa taksir bi hukukihim. Kata beliau, kemudian ketika kebanyakan umat atau mayoritas umat, nah menjadilah apa yang terjadi. Kemudian syaitan menampakkan di hadapan mereka keikhlasan dalam bentuk tanakus salihin, dalam bentuk menganggap remeh orang-orang saleh, wa taksir fi hukukihim, dan juga meremehkan terhadap hak-hak mereka. Meremehkan terhadap hak-hak mereka. Nah, jadi tampakkan di hadapan mereka bahwasannya ikhlas itu bentuknya adalah seperti itu. Bentuknya adalah seperti yang nah ditambahkan oleh syaitan tersebut, yaitu dalam bentuk tanakus salihin, yaitu menganggap remeh orang-orang saleh atau menjelek-jelekkan orang-orang saleh, dan juga tidak medulikan atau menganggap rendah terhadap hak mereka. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tad'ul makhluqin wa la tastaghithu bihim, ud'ullaha wastaghithu billah was'alullaha wa tawajjahu ila Allah, la tatawajjahu ila al-quburi wal amwat. Kata mensyarahnya, la tad'ul makhluqin, apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berdoa kepada para makhluk dan jangan kalian beristighatsah dengan mereka, berdoalah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah, was'alullah, dan mintalah kepada Allah, wa tawajjahu ila Allah, dan menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la tatawajjahu ila al-qubur wal amwat, dan jangan kalian na'am menghadapkan diri kepada kuburan-kuburan serta orang-orang sudah mati. Yaqulun, mereka menjawab dengan mengucapkan, anta tatanaqqas al-awliya, kamu sudah menganggap remeh para wali. Itu jawaban mereka ya. Jawaban mereka itu syubhatnya syaitan. Haulail awliya, mereka itu adalah para wali. Qadruhum indana, kedudukan mereka di sisi kita atau di sisi kami, an nujillahum, yaitu memuliakan mereka. Wa nahtarimahum, dan juga memuliakan mereka. Wa nahtifa bi asma'ihim, dan bahkan kita menyeru-nyeru atau memanggil-manggil nama-nama mereka. Hadza qadruhum, ini adalah kedudukan mereka. Fa anta tatanaqqasuhum wa la ta'tarif bi fadlihim. Sedangkan kamu yang melarang tadi, kamu melarang kita untuk berdoa kepada mereka, kamu melarang kita agar kita tidak meminta kepada mereka. Ini kata beliau atau kata orang tersebut, hadza qadruhum. Nah, ini adalah kedudukan mereka. Fa anta, maka kamu, itu orang yang melarang tadi, tatanaqqasuhum wa la ta'tarif bi fadlihim. Nah, kamu menganggap enteng mereka atau menganggap ringan mereka, wa la ta'tarif bi fadlihim, dan kamu tidak mengenal keutamaan mereka. Hakadha yaquluna lidu'ati tauhid. Hakadha yaquluna lidu'ati tauhid. Demikianlah mereka mengatakan di hadapan para penyeru tauhid. Jadi mereka memiliki syubhat. Tapi kata beliau, فَنَقُلُ لَهُمْ, kita katakan kepada mereka, نَحْنُ نُحِبُّ الصَّالِحِينَ, benar, kita itu tetap mencintai orang-orang saleh, وَنُحِبُّ أَوْلِيَ اللَّهِ, dan kita juga mencintai para wali Allah Ta'ala, وَنُوَلِّمْ, dan kita pun juga berloyalitas kepada mereka, sayang kepada mereka, وَنُجِلُّهُمْ, dan kami juga memuliakan mereka, وَنَحْتَرِمُهُمْ, dan juga kami menghormati mereka, وَلَكِنْ, akan tetapi, لَا نُعْتِهِمْ شَيْئًا مِنْ حَقِّ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ, jangan sekali-kali kita berikan sedikit pun daripada hak Rabb, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, dan jangan juga kita berikan kepada mereka hak untuk diibadahi. Li'anna laysat haqqan lahum, karena peribadah. Karena peribadahan itu bukan hak untuk mereka. Wa hum la yardawna bihadza. Sedangkan mereka lah, mereka itu kalau seandainya hidup, mereka tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Wa la yardawna bi annahum yud'auna ila Allah. Dan mereka pun tidak ridha kalau seandainya mereka diseru naam bersama Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghathu bihim fi syada'id, dan juga mereka diminta istighatsah di waktu-waktu yang genting. Kalau seandainya mereka hidup dan tahu keadaan kalian, perbuatan tersebut, mereka pun tidak setuju. Mereka tidak ridha. Seperti itu jawabannya. Nah, itu keadaan syubhatnya orang-orang yang telah termakan syubhat syaitan. Jadi mereka menganggap bahwasannya larangan kita terhadap mereka, jangan menyuruh orang saleh, jangan berdoa kepada orang saleh, jangan kalian minta kepada orang saleh atau para-para wali yang sudah meninggal. Nah, kata mereka apa? Kalian itu justru tidak mengetahui kedudukan mereka. Mereka itu selayaknya kita muliakan, nah, kemudian kita hormati. Dengan bentuk penghormatan kita menyuruh mereka, kita minta pada mereka. Itu khata, itu keliru. Dibantah sama beliau di sini, benar, kita itu mencintai orang-orang saleh, mencintai wali-wali Allah Ta'ala, namun tidak dengan cara seperti kamu. Caranya apa? Caranya kita tidak memberikan sedikit pun hak rububiyah kepada mereka. Tidak pula kita mengibadahi mereka. Karena kalau seandainya mereka hidup dan tahu tentang perbuatan kalian, niscaya mereka tidak ridha terhadap perbuatan tersebut. Tidak ridha dijadikan dia yang kedua dalam beribadah. Tidak ridha kalau seandainya mereka dimintai istighosah dan semisalnya. Na'am hafidhakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya, berkata al-imam al-mujaddid Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, wa adhara lahum syirk billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Bahkan dibalik, jadi syaitan menggunakan na'am taktik, yaitu taklibul haqa'id. Ya, syaitan menggunakan menggunakan taktik, yaitu memutarbalikkan fakta. Jadi syaitan, wa adhara lahum syirk, kemudian syaitan menampakkan di hadapan mereka kesyirikan billah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi surah, dalam bentuk mahabbatus salihin wa ajma'ihim, dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan juga mengikuti mereka. Kami itu mencintai orang-orang saleh, kami itu mengikuti mereka. Itu alasan mereka ya. Nah, padahal itu adalah apa? Padahal itu adalah kesyirikan. Mereka mencintai orang-orang saleh, kemudian mengikuti orang-orang saleh dan menyembah mereka, meminta kepada mereka, istighfar kepada mereka. Itu mereka anggap itu adalah apa? Adalah ibadah. Itu mereka anggap itu adalah cinta, padahal itu adalah kesyirikan. Naam. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, hum yaqulun, mereka mengatakan, inna istighatsatahum bis-salihin wa istinjadahum bihim i'tirafun bi fadlihim wa ijlalun lahum. Mereka mengatakan sesungguhnya beristighatsah kepada mereka, ya, dengan orang-orang saleh beristighatsah, memintakan agar dihilangkan kegentingan atau diangkat sebuah malapetaka dengan orang-orang saleh, wastinjatuhum bihim, dan juga minta perlindungan, naam, atau minta sesuatu kepada mereka, itu adalah i'tirafun, termasuk bentuk pengenalan kita bifadlihim, dengan keutamaan mereka, wa ijlalun lahum, dan bentuk penghormatan kita kepada mereka. Ini kata mereka ya. Jadi mereka itu ingin memutarbalikkan fakta. Kita itu sebenarnya menyeru mereka, istighosah pada mereka, itu karena kita itu mengenal, dan bentuk pengenalan kita terhadap keutamaan mereka, dan juga bentuk penghormatan kita terhadap mereka. Kata beliau, hadza ma zayyana lahu syaitan, inilah yang dihias-hiasi oleh syaitan. Karena syaitan mampu menghias-hiasi perkara yang semula adalah kesyirikan, menjadi tampaknya adalah tauhid, menjadi nampaknya adalah sunnah. Na'udzubillah. Wal murad bisyaitan syaitanul jin wa syaitanul ins. Karena syaitan terbagi menjadi dua, dalam artian cara menggodanya atau cara menjerumuskan manusia terbagi menjadi dua. Syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Dalam artian wajahnya bukan wajah jin, cuman amalannya adalah amalan syaitan. Menghasut, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya contohnya, atau mengajak manusia untuk mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syaitan ins. Syaitan dari kalangan manusia. Ulama ad-dalal, syayatinul ins. Para ulama ad-dalal yang menyeru kepada kesesatan, mereka adalah para syaitan dari kalangan manusia. Yatakallamuna wa yaktubun. Mereka berbicara serta menulis. Wa yu'allifun, bahkan mereka mengarang. Fid da'wah ila syirk, di dalam menyeru kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Nah, a'immah yad'una ila abwabi jahannam. Mereka adalah para a'immah, para imam yang menyeru kepada neraka jahannam. Na'udzubillah. Wa yaz'umuna anna hadha min ta'dhim as-salihin. Dan mereka menyangka, beranggapan bahwasannya perkara ini adalah bentuk pengagungan terhadap orang-orang saleh. Wa min al-i'tirafi bi fadlihim, kata mereka, dan termasuk nah pengenalan kita, kita kenal, mau tahu terhadap keutamaan mereka. Wa min mawalatihim, dan juga bentuk kecintaan kita kepada mereka. Wa anna adama du'aihim, dan bahwasanya tidak berdoa kepada mereka, tidak menyeru kepada mereka, tidak meminta kepada mereka. Wa adamul istighatsah bihim, dan tidak beristighatsah kepada mereka. Minal jafa' fi haqqihim, termasuk bentuk na'am keacuhan terhadap hak mereka, tidak peduli terhadap hak mereka. Ini ucapan mereka ya, ucapan orang-orang ahlu syirk. Nah, wamin bughdihim, dan juga bentuk bencinya kita terhadap mereka. Ila akhiri ma yaqulun, sampai hingga akhir yang mereka katakan. Hadza mawjudun fi kutubihim, seperti ini ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi beliau sekarang Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala menceritakan tentang keadaan mereka. Mereka itu seperti itu keadaannya. Jadi mereka menyeru manusia, menghasut manusia, mengajak manusia agar apa? Agar mengenal orang-orang saleh dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara memanggil mereka, kemudian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, istighatsah kepada mereka. Na'udzubillah. Naam. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, al-aslu tsani, pasal yang kedua, amarallahu bil ijtima' fid din. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berkumpul di nah bersatu di atas agama ini. Naam. Wa naha anil tafarruq fih, dan juga Allah taala melarang nah untuk kita bercerai-berai di dalam agama ini. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam, kata beliau. Jadi pasal yang kedua ini, setelah kita menyelesaikan pasal yang pertama, naam, kemudian beliau melanjutkan pasal yang kedua. Kata beliau, amarallahu bil istima'i fid din wa na amarallahu bil istima'i fid din wa naha an tafarruq fih. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ. Pasal yang kedua, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersatu, berkumpul di atas agama ini, dan juga Allah taala melarang kita dari bercerai-berai, berpecah belah dalam agama ini. Kemudian Allah taala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang cukup, bahkan penjelasan tersebut dipahami oleh orang-orang awam. Itu intinya pasal yang kedua. Jadi perintah untuk bersatu di atas agama ini, tentunya bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian juga larangan kita bercerai-berai di dalam agama ini. Bercerai-berai dalam artian berselisih. Kemudian dalam artian juga pergi atau menjauh daripada agama yang benar ini. Itu diantaranya. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, hadal aslu mawjudun fil Qur'an. Asal yang kedua ini, atau inti pembahasan yang kedua ini, terdapat atau dijumpai dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah beliau terhadap Al-Ha'iyah, Al-Ha'iyah milik Abu Bakar bin Abi Dawud, beliau menyebutkan Al-Habl Al-Kitab Was-Sunnah. Yang diinginkan oleh Habulullah ini adalah Al-Quran Was-Sunnah. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran Was-Sunnah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Nah, tentunya itu termasuk sunnatullah ya azza wajal, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat ini akan bercerai-berai. Namun jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita berselisih, menyelisih daripada Al-Qur'an was sunnah. Naam, bersatulah kita semuanya di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Naam. Kemudian innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka membuat cerai-berai agama mereka, wa kanu syi'an, kemudian mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu tidak ada apa-apanya di antara mereka. Lasta minhum fi syai', minhum fi syai'. Jadi kamu itu bukan termasuk mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, hanya saja perkara mereka, urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha wal ladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada kalian dalam agama ini ma wassa bihi, itu perkara yang telah diwasiatkan dengannya Nuh alaihissalam, yaitu kepada Nuh alaihissalam dan orang yang Naam telah kami wahyukan kepadamu. Wa mawassayna, dan apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, wa Isa. An aqimuddin, inilah wasiatnya. Agar kalian menegakkan tegak di atas agama ini, bersatu di atas agama ini. Wa la tatafarraqu fih, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai, berselisih di atas agama yang benar ini. Dalam artian berselisih, naam itu menjauh atau menyelisih daripada Al-Quran wa Sunnah. Ada pun perselisihan pasti terjadi. Dan itu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Namun bagaimana caranya kita mempersatukan mereka? Banyak mereka yang mengaku al-sunnah. Banyak yang mengaku mereka adalah sunni salafi. Namun praktiknya, amalnya jauh daripada ucapan mereka. Kullun yadda'i waslan bilayla. Walayla latukiru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku dirinya punya hubungan dengan Layla. Namun Layla sendiri tidak mengakui tentang hubungan tersebut. Apa maknanya? Maknanya adalah masing-masing orang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, namun ahlu sunnah wal jamaah sendiri berlepas diri dari pengakuan mereka. Kenapa bisa? Dikarenakan mereka tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan daripada apa yang diucapkan. Mereka jauh daripada ajaran sunnah. Mereka jauh dari ajaran salaf. Mereka jauh dari pemahaman salaful ummah. Naam. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang hanya sekedar pengakuan. Lihat prakteknya, lihat amalannya. Apakah benar mereka mengharamkan perkara yang haram? Apakah benar mereka menghalalkan perkara yang halal? Apakah benar mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf, kemudian melarang perkara yang mungkar? Kalaulah seandainya mereka benar, dan benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah, maka bisa kita katakan dia, insya Allah ta'ala berada di atas as-sunnah. Namun jika sekedar ucapan, sekedar pengakuan, sekedar nam, omongan-omongan semisalnya, kemudian prakteknya jauh daripada as-sunnah, jangan sekali-kali tertipu dengan mereka. Karena banyak yang mengaku dirinya al-sunnah. Banyak yang menisbahkan dirinya kepada as-sunnah. Naam, sebagaimana pepatah yang sudah kami sebutkan. Banyak manusia semua ngaku dia punya hubungan dengan Layla. Namun Layla tidak peduli, tidak mengakui hubungan tersebut. Semua ngaku dirinya al-sunnah wal-jamaah. Tapi belum tentu al-sunnah itu mengakui hubungan tersebut. Atau mengakui daripada pengakuan mereka. Kenapa? Karena amalannya. Jadi amalannya itu yang kita nilai. Naam. Barakallahu fikum, kata beliau, fala yajuzu lil muslimin, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin, an yatafarraqu fi dinihim, untuk mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummah wahidah, bahkan wajib untuk menjadi mereka semuanya satu umat. Tadi apa? Al-tauhid, di atas tauhid. Di atas al-haq. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah rabb kalian. Fa'budun, maka ibadahlah aku, maka beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat kalian itu adalah umat yang satu. Jangan bercerai-berai, bersatulah kalian di atas at-tauhid. Di atas at-tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, sehingga suatu ketika Allah taala berfirman, Naam, kul ya ahla kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah ya Rasulullah, wahai ahlu kitab, kemarilah kalian semuanya. Ta'alau ila kalimatin sawa, menuju satu kalimat yang sama. Yaitu apa? Kalimat tauhid. Marilah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Itulah ajakannya. Kemudian kata beliau, la yajuzu li ummati Muhammad an tatafarraq fi aqidatiha. Tidak diperbolehkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bercerai-berai di dalam akidahnya, wa fi ibadatiha dalam masalah ibadahnya, wa fi ahkami dinnya tidak pula dalam masalah hukum-hukum agamanya. Hadza yaqul halal wa hadza yaqul haram bi ghairi dalil. Ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram tanpa dalil. La yajuzu hadza, enggak boleh seperti ini. Jadi yang mengatakan halal harus ada dalilnya. Yang mengatakan haram dengan dalil juga, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal-akal mereka. La syakka annal ikhtilaf min tabiatil bashar. Tidak diragukan lagi, maksudnya perselisihan itu adalah tabiat manusia. Namun alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau seandainya mereka tidak berselisih dalam artian bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas al-haq, di atas at-tauhid. Kama qala Allah Ta'ala, wala yazalu mukhtalifin. Wala yazalun al-mukhtalifin, dan mereka masih senantiasa na'am mukhtalifin, berselisih. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati. Kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk, dan mereka masih senantiasa terus-menerus berselisih kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati. Maksudnya adalah ada di kalangan mereka yang berselisih karena mereka tidak mau bersatu, tidak mau bersambung, bergabung di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau seandainya dia mengatakan, bagaimana orang-orang Hizbiyun mereka mengatakan Al-Sunnah, kemudian kalian juga mengatakan Al-Sunnah, yang diajarkan sama, kitabnya sama, prakteknya juga sama, kita katakan kalau seandainya benar sama, tidak mungkin kita berselisih. Kita berselisih karena ada perkara-perkara yang tidak sama, yang mereka jauh daripada as-sunnah, yang mereka jauh daripada ajaran as-salaf. Mungkin di antara mereka mengaku al-sunnah, dakwah dengan TV, dakwah dengan video-video yang di dalamnya ada gambar bernyawa dan semisalnya. Mungkin di antara mereka na'am berdakwah dengan adanya na'am berlomba-lomba mencari ijazah dan yang semisalnya. Kita tidak pakai itu. Kita dakwah tanpa adanya yayasan, tanpa adanya proposal-proposal, tanpa adanya tasawul, minta-minta. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang ada, tidak ada, atau tidak ada uang pun tetap jalan. Bukan seperti mereka, kalau tidak ada uang dari yayasan, kemudian dakwahnya berhenti dan semisalnya. Na'udzubillah. Kita bukan dakwah seperti itu. Ahlu sunnah bari'un, atau ahlu sunnah bari'una min hadha al-fi'l. Ahlu sunnah berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Nah, dikit lagi. Lakinil ikhtilaf yuhsam birruju' ilal kitab sunnah. Namun perselisihan itu na'am digiring untuk kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Fa idha ikhtalaftu ana wa anta, maka apabila aku berselisih na'am dan kamu, fa innahu yajibu alaina, maka wajib bagi kita kembali, an-narji'a, untuk kembali ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, ai kembalikanlah kepada Al-Qur'an was sunnah. Jika kalian benar-benar bertakwa, atau jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu perbuatan tersebut khairun, lebih bagus, wa ahsanu ta'wila, dan juga kepada akhiran yang baik dan mulia. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.